biarkan hati ini sayang. Kau ciptakan mimpi indah dalam tidurku yang tak pernah ada di hatiku. Kau yang pertama menetap di hati ini sayang. Semuanya yang indah terasa lebih indah bila kau tersenyum. Senyummu sayang.